hidup aku itu kan. Bangga saya. Pernah saya ceramah, datang anak kecil. Ustaz Somad. Kenal sama Ustaz. Selalu nengok Ustaz. Di mana? Di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Masya Allah. Kenapa anak-anak kecil ini bisa kenal sama Ustaz? Karena orang tuanya selalu mendengar cerah. Coba kalau maknya selalu nengok sinetron Korea. Pasti roknya pendek. Orang Korea rok pendek, lutut putih. Awak hitam bekudis. Kacau. Sudah jelas warna kulit orang Indonesia hitam manis. Dulu saya dikasih tahu, Ustadz jangan nikah sama orang hitam manis. Kenapa? Habis manis tinggal hitamnya. Ditontonlah sinetron Korea. Ingin putih macam orang Korea. Ditempellah dempul 3 inci. Kelopak. Tutup tak lalat. Udi. Ada perempuan-perempuan ini kalau kita tengok mukanya, ingat kita tepung terigu. Tapi di dengat barat tak ada. Satu pun tak ada. Entah mata saya mulai rabut. Ada model perempuan-perempuan ini, dipasanglah lipstick. Waktu masang tuh melekat deh. Begitu dilepas, turun ke bawah. Tak lengket lagi. Tapi dipakai pula baju, you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see kau bisa menengok ketiak saya. Menengoknya hilang selera makan. Begitu gini, macam leher onta. Ustaz ada menengok, saya tidak sengaja menengok, ternampak. Asal tenang, astagfirullah. Inilah namanya dosa kering. Udahlah berdosa kering pula. Alhamdulillah. Tapi di rengat barat tak ada. Baju you can see tak ada. Makeup lebih-lebih tak ada. Jilbab panjang. Memang masyarakat Pak Camat ni luar biasa. Masya Allah. Entah petangnya je, Allah malam. Tapi kita tak boleh suhuzon. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah, insya Allah. Suami yang membiarkan istri tak pakai jilbab membuka aurat namanya dayus. Siapa namanya? Dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Cuek saja dia. Keluar bini dari rumah memakai celana sempit sampai menjerit, "Papa!" Ujung tuh kecil. Saya heran, cemana memasukkannya? Cemana memasuk? Pakai oli panjat pinang. Tapi di sini tak ada. Anak kecil pakai rok besar. Anak kecil pakai rok besar. Ada juga yang pakai training. Training tak apa-apa, nak. Tak apa-apa. Yang dibuka. Training tuh longgar. Karena dia mau senam, mau lari pagi. Tak apa-apa. Jangan sempit. Dipakailah celana sempit. Telekung letakkan di tengkuk. Pakai celana sempit naik motor ke masjid. Apa tak imam masuk paret? Meneleh ailiu, Pak Imam. Nengok. Maka kalian kalau ke masjid, dipakailah baju panjang. Pakai rok panjang, kain panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak tetap berani. Ustaz! Bagaimana nih Pak Ustaz? Kenapa? Bini saya enggak mau pakai jilbab. Suruhlah dia. Saya takut Pak Ustaz. Ikatan laki takut bini. Kenapa kau takut? Saya nikah sama dia dulu. Karena emas dia banyak. La ilaha illallah. Ya ayuhallazina amanu. Hai para suami-suami. Oh anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum istrimu naro. Apa arti naro? Neraka. Itu ada orang namanya naro, neraka. Jaga dari neraka. Beruntung bapak-bapak polisi. Karena istrinya pasti takut. Mana berani untuk melawan? Pistol, ha? Awak ada juga pistol, pistol air. Oh, polisi tapi mengamankan ceramah. Pahala mereka dua kali lipat. Pertama mendengar ceramah, yang kedua mereka mengamankan ceramah. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Amin. Itu caranya biar supaya kita tak ditilang. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Oh, Ustaz ini tak punya SIM punya. Kau mana-mana pergi saya bawa SIM. SIM A, SIM C. Walaupun kita lang mamak naik sampan. Dulu waktu saya belum punya SIM selalu kena tilang. Sesudah punya SIM, viral, foto sama Kapolri, tak pula pernah ditangkap. Padahal foto dah saya siapkan. Tangkaplah, coba tangkap. Ditunjukkan, tak pernah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Mau jadi bapak-bapak, mau jadi ibu-ibu, mau jadi pak camat, mau jadi pak bupati, mau jadi tentara, mau jadi polisi, itu hanya sampulnya saja. Isinya tetap la ilaha illallah. Memangnya kalau kita mati, ada mati pakai seragam? Ada? Tak ada. Ibu paling sayang. Bo, ada ibu-ibu ini mukenanya 7 biji. Hari Senin, pink. Hari Selasa, merah jambu. Hari Rabu, merah hati. Hari Kamis, ungu. Hari Jumat, hijau daun. Ketika mati meninggal dunia tetap pakai kain putih. Judul lagunya selimut putih. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Masih ada grup nasib ibu-ibu? Teruskan bu. Nanti acara ulang tahun Indragiri Hulu, buatkan acara lomba nasib ibu-ibu se-Indragiri Hulu. Tak pula ada yang setuju. Karena kalau itu tidak dibuat, nanti nasib dikalahkan oleh keyboard. Keyboard tunggal. Saya berapa kali acara pernikahan tak mau saya datang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Sengaja kami antar usulan undangan ke rumah. Kenapa Ustaz tak datang acara pernikahan anak kami? Saya datang. Kenapa tak masuk? Di pintu saya mau masuk. Dan sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Kenapa saya masuk? Jatuh bangun aku. Cabut saya langsung. Kenapa kalau disambut? Ya Taiba, ya Taiba. Ya dawal ayana asta'na lek wal hawa nadana. Ya Taiba, wahai kota Madinah. Ya Taiba, wahai kota Madinah. Ya dawal ayana, engkau memberikan penyembuh kepada di antara yang sakit di antara kami. Asta'na lek, kami rindu kepadamu. Asta'na lek, I miss you. Lagunya yang bermakna. Ini dinyanyikan lagu barat. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham. Semuanya nganggup. What can I do? Bini menyanyi, laki menyanyi, bini senyum. Lagunya apa? No woman, no cry. Dia tak tahu artinya apa. No woman, no cry. Tak ada perempuan, tidak menangis. Berarti kalau ada perempuan... Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Makanya akan datang, kembangkan nasib-nasib ini. Ustaz Somad ceramah berapa lama? Saya berceramah di mana-mana sama. 60 menit. Selesai 60 menit, ada pertanyaan kertas saya jawab. Habis itu baru kita berdoa. Dan jangan lupa nanti malam kabarnya ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Nanti malam saya tablik akbar di Air Mole, insya Allah. Hasil sementara 26 juta tambah 10 juta, maka total perolehan untuk Lombok 36 juta. Allahu Akbar. Kira-kira kalau 36 juta nanti di akhirat dapat tembok penutup di Padang Mahsyar setebal flyover. 36 juta. Kalau 3 juta Sunda Pelapon. Kalau 300 ribu triplek. Kalau 3 ribu Riau Pos. Kalau 2 ribu MX. Nanti kalau nampak di akhirat ada orang nutup kepala pakai riau pos.